Qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, buniyal islamu ala khams. Islam dibangun ala khams, di atas lima, lima rukun. Perhatikan sabda nabi kita, sabda rasul kita, ucapan orang yang paling mulia. Yang kalimat-kalimatnya adalah kejelasan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan buniyal Islam, Islam dibangun ala khams, di atas lima. Berarti lima perkara ini adalah penegak-penegak Islam. Kalau Nabi kumpulkan lima perkara ini, maka betul-betul lima perkara ini adalah perkara yang sangat luar biasa, yang harus kita perhatikan kalau kita ingin tegak di atas Islam. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama syahadat, persaksian. Persaksian terhadap dua hal. Yang pertama, la ilaha illallah, bahwa sungguh tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, persaksian wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwa sungguh Muhammad adalah Rasulullah. Selanjutnya, hal yang kedua, wa iqamis salat, menegakkan salat. Hal yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Hal yang keempat, wa shaumi Ramadan, berpuasa Ramadan. Dan sebentar lagi kewajiban ini datang lagi di hadapan kita. Dan kewajiban ini seluruhnya adalah kemuliaan jamaah, bagi mereka yang memahami hakikatnya. Dia tidak lain kecuali hanyalah kemuliaan. Karena itu terima, lakukan dengan setulusnya, dengan kenikmatan. Jangan rasa berat, paksa sambut kemuliaan-kemuliaan itu. Sebab sungguh semua perkara ini adalah kemuliaan. Dan yang kelima, wa haji baitillahil haram, haji ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala, al haram, artinya yang dimuliakan, yang mempunyai pengharaman-pengharaman yang khusus. Ada sesuatu yang diharamkan di negeri ini yang tidak diharamkan di negeri yang lain. Dan kalau diharamkan di negeri yang lain, maka lebih haram lagi di negeri ini. Makanya dikatakan al-haram. Dan kita mengenal haraman, dua yang haram, yaitu Makkah dan Madinatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi inilah rukun Islam yang lima itu. Dalilnya jelas, tinggal kita pahami, tinggal kita yakini, dan jangan keluar dari prinsip ini. Mau berada di atas Islam, mau berada di atas agama Islam, masuk ke dalam jenjang Islam, lakukan lima ini. Dan jangan tertipu dengan para penjahat yang mengatasnamakan agama, para perusak yang mengatasnamakan agama, syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia yang mengatasnamakan agama, bahwa agama yang tertinggi adalah ketika orang sudah tidak bisa sholat. Kalau sudah semakin tinggi, tidak sholat lagi. Sholat itu untuk orang-orang pemula, jenjang syariat. Yang dikenal dalam Islam adalah jenjang Islam. Mau naik tingkat, jenjang iman, yang keislamannya lebih mantap, sholatnya lebih sempurna. Mau lebih meningkat, jenjang ihsan, yang sholatnya sudah dalam kondisi seolah-olah dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap sholat, tapi semakin sempurna, semakin luar biasa itu sholat. Tidak sebagaimana dikatakan oleh para perusak agama, Dan ini jamaah tidak sedikit jumlahnya di Indonesia. Dan ini adalah salah satu sebab datangnya bencana di bumi persada Indonesia ini. Ini salah satu sebab besar datangnya bencana. Karena itu kewajiban bagi mereka-mereka yang mempunyai kekuatan, kemampuan, apakah kemampuan tangan, kemampuan lisan, kemampuan hati dan doa untuk mengingkari perkara-perkara itu, disesuaikan dengan kemampuannya. Dan usaha itu adalah usaha perbaikan. Dan yang namanya perbaikan adalah perbuatan yang terpuji di hadapan orang-orang yang berakal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas satu persatu. Kata beliau rahimahullahu taala, fadalilus syahadat qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Dalam surah Ali Imran ayat 18. Adapun dalil syahadat, syahadat yang pertama dulu terbahas. Dalilnya kata beliau firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallah. Allah Subhanahu wa taala bersyahadat. Coba lihat. Allah Subhanahu wa taala bersyahadat. Maknanya bersaksi. So, syahadat artinya bersaksi. Allah yang langsung bersaksi bahwa annahu la ilaha illahu, bahwa sungguh tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Dia. Siapa lagi yang mempersaksikan persaksian dahsyat luar biasa ini, yang tiada tandingannya dan tidak akan mungkin ditandingi? Wal malaikah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh malaikat. Al malaikah bentuk jamak mencakup seluruh malaikat. Kemudian selain malaikat siapa? Jin, manusia. Siapa yang mempersaksikannya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifatnya. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberi ilmu. Persaksian ini qa'ima, Allah Subhanahu wa taala tegak di atasnya. Berarti tidak mungkin persaksian ini lepas. Persaksian ini akan tegak terus. Apapun yang terjadi maka pasti seperti ini. Bahwa la ilaha illallah, tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, ada alam hancur alam ini, tetap la ilaha illallah. Qa'iman bil qist, Allah tegak bil qist, dengan keadilan. Karena itulah la ilaha illallah, keadilan ini, tauhidullah ini adalah keadilan yang paling adil. Sebagaimana lawannya, lawan la ilaha illallah apa? Syirik, syirikan dalam berbagai macam bentuknya. Kalau la ilaha illallah adalah qist, keadilan yang teradil, maka lawannya adalah kezaliman yang terbesar. Inna syirka la zulmun azim, sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Buta hati jamaah, buta hati. Kalau ada kaum muslimin, apalagi seorang dai, apalagi tokoh agama, yang tidak menganggap bahwa la ilaha illallah tegaknya tauhidullah, keikhlasan yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mampu memahaminya bahwa dia adalah perkara yang termulia, yang terbesar. Tidak mampu memahami bahwa lawannya adalah kezaliman yang terbesar. Ini adalah hati-hati yang dipenuhi dengan kegelapan. Hati-hati yang penuh dengan kerusakan. Allah ulangi, la ilaha illahu. Sungguh tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Dia. Al-Azizul Hakim. Dia Allah Al-Aziz. Maha perkasa. Maha menundukkan. Maha mengalahkan segalanya. Tapi bersamaan dengan itu, bersamaan dengan sifat izzah Allah yang tiada tandingannya, Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hakim, Maha bijaksana. Beda dengan makhluk yang kadang mempunyai izzah, keperkasaan, tetapi jauh dari nilai-nilai hikmah, terjerumus dalam kezaliman, memanfaatkan keperkasaan dan kekuatannya untuk menindas dan mendzalimi. Sebaliknya, di antara makhluk ada yang mempunyai hikmah, ilmu, hikmah, tetapi rendah, tidak punya kekuatan untuk memantapkan hikmah itu. Yeah. Tidak punya kekuatan untuk menegakkannya. Sekedar mampu, ya, sekedar mampu menyampaikan dan yang semisal itu. Tetapi direndahkan. Terkucil dan yang semisalnya. Tidak mempunyai izzah. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, izzahnya tiada tandingannya. Hikmahnya tiada tandingannya. Dan bersamaan dengan itu, izzah Allah bergandengan dengan hikmah Allah, sehingga semakin memantapkan kesempurnaan sifat ini yang tiada tandingannya. Ada ilmu yang sangat penting dalam memahami nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya terkandung ilmu, yaitu sifat. Terkandung sifat yang sesempurna-sempurna sifat yang tiada tandingannya. Al-Aziz, di dalamnya terkandung izzah, sifat izzah. Al-Hakim, di dalamnya terkandung sifat hikmah, atau dul hikmah atau dul hukum, yang mempunyai hikmah atau yang mempunyai hukum, yang tiada tandingannya. Semua sifat ini seluruhnya husna. Walillahil asma'ul husna. Hanya milik Allah nama-nama yang husna. Maksudnya sampai pada puncak kemuliaan yang tiada tandingannya. Karena itu Al-Aziz husna di dalamnya. Penuh izzah yang tiada tandingannya. Al-Hakim penuh izzah yang tiada tandingannya. Penuh hikmah yang tiada tandingannya. Yang Maha mempunyai hukum yang sangat sempurna yang tiada tandingan. Kemudian ilmu yang selanjutnya, kesempurnaan husna dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika bergandengan punya tambahan lagi. Tiap nama punya kesempurnaan, dan ketika bergandengan punya tambahan kesempurnaan. Izzah yang bergandengan dengan hikmah punya makna tambahan husna, kemuliaan. Hikmah yang bergandengan dengan izzah punya makna kesempurnaan yang betul-betul semakin menunjukkan tiada tandingannya. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, walillahi, dan hanya milik Allah, al-asma'ul husna, nama-nama yang husna ini. Artinya tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dari sinilah dikenal tauhidul asma' was sifat, pengesaan kepada Allah dari sisi nama-nama dan sifat dan sifatnya. Siapa yang meyakini, memahami bahwa namanya makhluk sama dengan namanya Allah dalam tinjauan ini, maka dia telah melakukan syirikan, dan syiriknya syirik akbar. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan sekali-kali kalian menjadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ta'alamu lahu samia. Apakah kamu tahu ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Sama, termasuk dalam nama dan sifatnya. Al ikhwah rahimakumullah. Luar biasa. Al-Azizul Hakim, dia saja yang berhak untuk disembah. Luar biasa jemaah, persaksian yang semulia-mulia persaksian yang langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tak ada persaksian yang lebih dahsyat, lebih mulia, lebih luar biasa, lebih hebat, lebih bernilai yang mengalahkan persaksian La ilaha illallah ini. Karena itulah jemaah, timbangannya dalam mizan tidak ada yang mengalahkannya. Kekuatannya dalam menghancurkan dosa betul-betul luar biasa. La ilaha illallah adalah pangkal kekuatan keikhlasan, yang hanya dengan keikhlasanlah kita menghadapi musuh kita yang sebenarnya, asyaitan. Inna asyaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sungguh syaitan adalah musuh kalian, maka jadikan dia musuh. Caranya dengan kekuatan la ilaha illallah yang melahirkan keikhlasan. Karena itulah la ilaha illallah dikenal dengan kalimatul ikhlas. Dalilnya fabi'izzatik la'ughyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis la'anatullah alaih, iblis la'anatullah alaih, menyatakan kalimatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hikayatkan kalimat itu kepada kita. Dia mengatakan fabi'izzatik, demi keperkasaanmu ya Allah, la'ughyannakum. Setelah sumpah ini dia betul-betul nyatakan, betul-betul pasti saya akan sesatkan mereka ajma'in seluruhnya, illa kecuali satu, illa ibadat, kecuali hamba engkau ya Allah, al-mukhlasin, illa ibadaka minhum, kecuali hamba engkau dari kalangan mereka, al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Tidak akan mungkin ada keikhlasan jamaah kecuali melewati la ilaha illallah. Dusta keikhlasannya orang-orang yang tidak paham la ilaha illallah. Dusta keikhlasannya orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang dikenal dengan kalimatul ikhlas dalam Islam kecuali ini. Kalimatul ikhlas, kalimat pemurnian, betul-betul murni. Kalimat yang di dalamnya terkandung dua hal. Lihat kata beliau, wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahda la syarika lahu fi ibadati kama annahu la syarika lahu fi mulki. Makna persaksian ini adalah la ma'budu bihaq. Jadi la ilaha maknanya la ma'budu bihaq, tak ada sembahan yang hak illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti la ilaha adalah kalimat nafian, kata beliau. La ilaha adalah nafian, kalimat penafian. Jami'a ma yu'badu min dunillah, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalimat penafian sembahan, kalimat penafian ibadah kepada semua siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan makna ini. Kemudian illallah adalah musbitan, kalimat penetapan. Penetapan apa? Al-ibadah. Ibadah lillah, hanya untuk Allah semata, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi. Tidak ada sekutu bagi Allah fi ibadatihi, dalam ibadah kepadanya. Sebagaimana? Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam menguasai alam semesta. Penguasaan terhadap alam semesta dipahami, ditetapkan, diyakini, diakui oleh orang-orang musyrikin. Tapi dia tidak mau lanjutkan bahwa kalau begitu Iya. Tidak ada sekutu dalam penguasaan terhadap alam semesta. Ini mengharuskan tidak ada sekutu dalam ibadah kecuali hanya kepada penguasa alam semesta. Ketika masuk ke dalam pembahasan tidak ada sekutu dalam ibadah, maka disinilah orang-orang musyrikin gugur. Dan disinilah perbedaan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Tidak mau menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan tidak mau mengingkari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum muslimin yang menyatakan la ilaha illallah, maka betul-betul menyatakan dua perkara ini, menolak semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala, menolak semua penghambaan kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan bahwa ilah yang hak, sembahan yang hak hanyalah Allah, menetapkan bahwa ibadah apapun, kapanpun, dimanapun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk selainnya. Penafian ibadah, penafian sembahan kepada semua selain Allah, dan penetapan ibadah, penetapan sembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas jemaah? Kejelasan ini tidak akan banyak memberikan arti kalau kita tidak yakini. Dan bukti keyakinan adalah lahirnya ucapan yang tertancap kuat di dalam hati, yang teraplikasikan dalam kehidupan keseharian, sehingga lisannya, hatinya, perbuatannya berada di atas nilai-nilai la ilaha illallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahami makna ini. Siapa yang mampu memahaminya, mengilmuinya, meyakininya, mengamalkannya, maka berarti telah mempersaksikannya. Sebab yang namanya syahadat nanti benar ketika lisan, hati, dan perbuatan bersesuaian. Kalau tidak, maka dusta, tertolak jamaah. Kalau sekedar ucapan persaksian yang disertai dengan ilmu yang menjamin, maka orang-orang munafikin pada zaman Nabi SAW kalau begitu harus menjadi penghuni surga. Padahal tidak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina fid dharil asfali minan nar. Orang munafikin pada zaman Nabi dan mengikuti. Semua orang-orang munafikin berada pada neraka paling bawah. Mereka tahu maknanya. Dan mereka ucapkan, persaksikan di hadapan Nabi. Tapi tetap ayat ini tidak pernah berubah. Orang-orang munafikin berada pada neraka paling bawah. Sebab apa? Tidak terpenuhi syarat ketentuan harus yakin. Keyakinan yang menggugurkan keraguan, kemunafikan. Tidak kulli taubat tabata. Harus yakin. Yakin terhadap dua ini. Yakin terhadap la ilaha. Semua disembah selain Allah adalah batil. Semua penghambaan kepada selain Allah adalah batil. Yakin dan tidak ragu. Dan harus yakin bahwa sembahan yang hak hanya Allah. Ibadah yang benar hanya kepada Allah. Harus yakin bahwa ibadah kita nanti diterima dengan dua ini. Tidak cukup jemaah kalau hanya sekedar menetapkan bahwa ibadah saya kepada Allah, tapi tidak mau mengingkari penghambaan kepada selain Allah. Tidak cukup. Justru inilah keadaannya orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW. Mereka mengakui Allah adalah sembahan. Mereka beribadah kepada Allah. Tapi kepada selain Allah tidak diingkari. Boleh juga. Itu pun ketika mereka beribadah kepada selain Allah. Apa maksudnya? liqarribuna ila Allah zulfa. Allah jelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 3. Ayah, ucapan mereka, mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka selain Allah itu. Kami tidak tetapkan mereka selain Allah itu kecuali satu maksud kami, liqarribuna, supaya mereka itu mendekatkan kami, yuqarrib, mendekatkan kami, supaya menjadikan kami itu qarib. Kemana? Ila Allah, kepada Allah, dekat dengan Allah. Zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Bukan sekadar dekat, ingin sedekat-dekatnya. Coba lihat maksudnya. Dan ternyata maksud ini tidak mengeluarkan mereka dari orang-orang musyrikin yang menjadi penghuni neraka paling bawah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling dahsyat dalam Islam, perkara yang paling penting dalam Islam adalah perkara ini. Salat dalam manfaatnya ketika perkara ini rusak. Apalagi selanjutnya, puasa, zakat, haji, dekat seluruhnya. Sebab kata la ilaha illallah rusak, berarti syirik, dan kesyirikan menggugurkan amalan. Meninggal di atas kesyirikan, kekal dalam neraka. Kalau syiriknya syirik akbar, dan pasti masuk neraka kalau syiriknya syirik kecil. Kalau dia mempunyai nilai iman, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga dengan nilai iman. Tapi jemaah, kesyirikan tidak akan terampuni. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni oleh yang melakukan kesyirikan terhadapnya. Karena itulah la ilaha illallah. Kalimat yang betul-betul harus kita mantapkan jemaah. Bukan sekedar ucapan, bukan hanya sekedar kajian, bukan hanya sekedar paham. Dia harus menjadi kalimat yang mendarah daging dalam kehidupan kita. Dia harus menjadi kalimat yang mendasari seluruh ucapan kita, pandangan kita, pendengaran kita, keyakinan kita, gerak langkah kita, jasad kita, hati kita, harta kita, hanyalah didasari oleh nilai-nilai kebesaran dan kemuliaan kalimat dahsyat ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan jemaah wa ulul ilmi. Ketika Allah Subhanahu wa taala sifati wa ulul ilmi, kalangan jin dan manusia yang mempersaksikan kalimat luar biasa ini, Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dengan ulul ilm, orang-orang yang berilmu. Artinya, disinilah ukuran keilmuan. Paham ini, orang berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak paham ini, tidak mau mempersaksikan perkara ini, orang yang bodoh dengan sebodoh-bodoh orang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah, lebih hina dari hewan ternak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas ya makna kalimat ini, la ma'buda bihaqqin illallah. Kalau kita tidak pakaikan ba, dibaca la ma'buda haqqun illallah. Jadi ada kalimat haq yang merupakan khabar dari la, dan ini yang haq, ini yang benar, yang tidak ada selainnya. Sebab ini yang bersesuaian dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. La ma'budu haqqun. Tidak ada sembahan yang hak illallah, kecuali hanya Allah. Artinya sembahan yang hak hanya Allah, selainnya tidak hak. Apa lawannya hak? Batil. Ini bersesuaian dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dalam surah Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi'anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir." Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala semata yang hak. Ini Allah. Terus wa anna ma yad'una min duni, dan bahwa sungguh semua yang mereka sembah, yang mereka doa, mereka ibadahi min duni selain Allah, apa hukumnya Allah terhadap mereka? Huwal batil, adalah batil. Cocok kan? Tepat sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maknai dengan makna yang lain tidak akan cocok. Ada yang memaknainya dengan makna la ilaha illallah, artinya la robba illallah. Artinya apa? Tidak ada penguasa, tidak ada pencipta, tidak ada pengatur, tidak ada penentu hukum, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita Islam. Kalau dengan ini keislaman, maka berarti orang-orang musyrikin adalah kaum muslimin. Sebab mereka akui ini. Akui kalau Allah Rabb. Wa la in sa'althahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya kepada mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, maka pasti mereka akan menjawab Allah. Ini makna rububiyah. Wa la in sa'althahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang mencipta mereka, pasti mereka akan menjawab Allah. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang rububiyatullah. Mereka seluruhnya menjawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka imani Allah dari sisi Allah sebagai pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, Allah sebagai Rabb. Mereka imani ini. Tapi tetap musyrik. Iya. Sebab apa? Keimanan ini belum membedakan kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Belum mengangkat seseorang berbeda dengan orang-orang musyrik. Kalau sekadar mengakui Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka, beriman kepada Allah. Allah mengatakan mereka beriman. Keimanan apa itu tadi? Itu keimanannya. Iman. Takpat turun jipuna Allah. Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan. Kalau ini, percaya. Yakin saya. Tidak ada selain Allah. Sudah Islam? Belum. Sebab ini masih diyakini oleh orang-orang musyrikin. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Keimanan tadi itu. Illa wa hum musyrikun. Kecuali pasti mereka termasuk orang musyrik. Kenapa ada beriman tapi tetap musyrik? Sebab keimanannya belum mengangkat dia kepada keislaman. Berarti la ilaha illallah bukan itu maknanya. Makna la ilaha illallah jamaah jelas, bahkan dipahami oleh orang-orang musyrikin. Karena itu mereka tidak mau ucapkan. Lihat ayat yang menjelaskan perkara itu. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku akalan mereka yastakbirun, mereka tidak mau menerima takbir terhadap dirinya, tidak mau. Apa kata mereka? Yaqulun, mereka mengatakan a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan alihatina, sembahan-sembahan kami, karena penyair gila? Kenapa ucapan ini dia ucapkan? Sebab dia pahami, kalau ucapkan la ilaha illallah, berarti harus apa? Meninggalkan semua sembahannya. Ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan ucapan mereka yang lain. Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadha la syai'un 'ujab. Mereka jawab apa? Apakah dia ini mau menjadikan yang disembah itu hanya satu? Sungguh ini adalah perkara yang mengherankan. Tidak mau mereka terima. Islam jemaah. Kalau kita belum mengingkari sembahan semua selain Allah Subhanahu wa taala. Belum Islam. Kalau kita tidak menjaga diri kita dari ibadah kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Dan keislaman hanyalah dengan menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah dan menyerahkan ibadah hanya kepadanya, tidak kepada selainnya. Harus tolak semuanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penafian ibadah, penafian sembahan, bukan penafian rububiyah Rabb. Sebab itu diakui juga orang musyrik. Ada lebih mengherankan lagi maknanya. Kalau yang tadi itu ilah, dia arti dengan makna Rabb. La Rabba illallah. Kalau ini maknanya benar, tapi bukan arti dari la ilaha illallah. Sebab la Rabba illallah artinya benar kan? Tidak ada pencipta, penguasa, pengatur alam semesta kecuali hanyalah Allah. Maknanya benar kan? Tapi bukan makna la ilaha illallah. Karena itulah keyakinan ini belum mengangkat seseorang menjadi muslim. Sebab orang musyrikin masih memahaminya, meyakininya. Tapi ada juga makna yang diungkap oleh sebahagian orang. Mereka mengatakan la ilaha illallah artinya la maujuda illallah. La sama dengan la pada la ilaha. Ilaha diarti dengan maujud. Maujud artinya yang ada. Niyakah. Tidak ada yang ada illallah kecuali hanya Allah. Ini katanya makna la ilaha illallah yang paling hebat. Yang dengannya, ya semuanya yang ada sudah diakui sebagai Allah. Sebab tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Artinya, kapan dia ada, maka dia adalah Allah. Begitu kan? Karena itu banyak Tuhannya yang seperti ini. Sampai-sampai dia mengangkat dirinya sudah menjadi Tuhan. Seperti Ibnu Arabi, Al-Hallaj, dan yang semisal ini. Bukan Ibnu Arabi. Iya, tidak pakai lam ya, Al-Arabinya. Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi, salah seorang ulama dari madhab Malikiyah. Ini Ibnu Arabi. Anaknya Arab, mungkin tidak ditahu bapaknya. Tidak tahu apa. Sampai-sampai mengatakan, sama saja kalau saya katakan subhanallah atau subhani. Maha suci Allah atau maha suci saya. Dan ini jamaah, banyak. Ini ada. Zaman ini ada tetap perkara ini. Apa istilahnya orang Jawa manunggalan, manunggalin gusti apa macam-macam. Dan pernah muncul majalah, dan sepertinya majalah ini pertama dan sekaligus terakhir. Saya tidak pernah lihat lagi setelahnya. Muncul majalah namanya, majalah ini majalah Al-Imam. Iya. Sebab kemunculan majalah ini, iya, disertai dengan keinginan pimpinan majalah ini menjadi imam kaum muslimin. Pernah dengar isu-isu orang yang mengaku Kahar Muzakkar? Iya. Kiai Haji Syamsuri Majid. Ini majalahnya dia. Majalah ini judulnya yang pertama ini. Kok besarnya? Majalah mirip koran ini majalah. Iya. Besar? Mungkin seperti majalah Amanah dan semisal itu. Iya. Besar. Iya, tabloid dan semisal itu. Ini judul awalnya, iya, makna la ilaha illallah besar ini, tulisan besar. Iya, 100 meter kita bisa lihat. Iya. Tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Ngeri jamaah kalimat-kalimat ini. Yang ada adalah semua yang ada adalah tanda akan kebesaran Allah. Sebab seluruhnya adalah makhluk Allah. Dan makhluk Allah adalah tanda akan kebesaran penciptanya. Kita lihat lihat diri kita, makhluk Allah. Lihat diri kita, makhluk Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri-diri kalian, tidakkah kalian memperhatikannya? Lihat diri kita jamaah, keajaiban pada diri. Melihat makhluk akan mengantar kita untuk mengenal luar biasanya pencipta diri. Luar biasanya ilmunya, kemampuannya, hikmahnya, kebaikannya, rahmatnya kepada hambanya yang menciptakan diri kita dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Ini seperti ini ada, yang seperti ini, memahami yang seperti ini, banyak dalam Al-Quran, karena itu banyak ayat dalam Al-Quran mengajak kita untuk memikirkan alam. Pergantian siang dan malam, penciptaan alam semesta, tiupan angin, memperhatikan diri, bagaimana berjalannya perahu-perahu di lautan, dan yang semisal itu. Kita diajak untuk memikirkannya. Sebab apa? Berpikir tentang makhluk-makhluk Allah, berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya berpikir tentang Allah. Ya akhirnya diarahkan yang ada ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memaknai la ilaha illallah. Ini makna ekstrim ini. Maknanya khawarij. Ini kelompok khawarij di sini nih. Atau yang semisal ini. La ilaha illallah. La hakima illallah. Artinya, tidak ada pemberi hukum kecuali hanya Allah. Yang dia maknai lebih jauh. Kita belum berla ilaha illallah. Belum Islam. Sebelum kita menegakkan hukum Allah. Karena itu, kita di Indonesia ini masih kafir. Sebab Indonesia belum berhukum dengan hukum Allah. Pukul rata semuanya. Presiden sampai tukang sapunya. Berarti dia juga kafir sebab berada di Indonesia. Dia kafir menurut dia. Apa menurut Al-Quran dan Sunnah? Tidak pahami dengan paham seperti itu. Ini jemaah, yang kita yakini tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang harus diupayakan. Tapi bukan makna langsung dari la ilaha illallah. Itu adalah tuntutan, keharusan dari la ilaha illallah. Sehingga jangan dipahami ketika seseorang belum mampu menegakkan syariat Allah sepenuhnya dianggap apa kafir. Tidak. Lihat, ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang bahkan Nabi belum punya negara di Makkah. Nabi belum punya negara di Makkah, tapi sudah ada sahabat yang meninggal dan ternyata dijamin masuk surga. Tapi sudah berla ilaha illallah. Bahkan belum turun sholat. Belum turun kewajiban sholat, tapi sudah jamin masuk surga. Ini ikhwah. La ilaha illallah jaminan. Jadi ini harus kita prioritaskan, utamakan dalam memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, dan luar biasa pemanfaatan perkara ini jamaah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Tegaknya la ilaha illallah, keikhlasan ibadah hanya kepada Allah, menolak semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah, besarnya perkara ini pasti diperhadapkan dengan musuh-musuh yang sangat luar biasa banyaknya. Karena itu banyak orang yang turun tak. Angkat tangan. Tidak bisa maju ke medan ini. Dengan berbagai macam alasan. Dengan berbagai macam syubhat. Dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan. Yang akhir-akhirnya tidak paham la ilaha illallah. Tidak berani menegakkan la ilaha illallah. Itu akhir-akhirnya. Ada yang tidak paham. Ada yang paham tapi tidak mau berani menegakkannya. Sebab apa? Ini medan yang paling berat dalam dakwah. Memperhadapkan diri di hadapan kesyirikan dan orang-orang musyrik. yang beraneka ragam bentuknya, yang merupakan apa? Inti kerusakan di tengah masyarakat. Iya. Kita berantas korupsi. Orang kafir juga ayo berantas korupsi. Ikut sama-sama. Kita berantas narkoba. Orang kafir juga. Bahkan orang kafir paling hebat dalam memerangi rokok. Karena negeri kita dalam memerangi rokok. Iya. Keluar dana berapapun banyaknya dalam rangka memerangi rokok. Perkara-perkara yang bisa merusak. Perlu semua itu. Tuntunan agama perlu. Tapi umur jamaah ini singkat. Kita perlu kerja yang terbaik sesuai dengan umur. Kemudian selanjutnya. Ilmu kita, kemampuan kita juga menelah terlalu pendek, singkat. Perlu yang pertama, yang paling wajib, yang paling utama. Kita tegakkan keadilan. Semua banyak ini. Kita tegakkan keadilan. Kita perangi kemiskinan. Ayo, sama-sama. Kita berantas minuman-minuman, orang-orang zina dan semisalnya, sama-sama. Bagus semua perkara ini. Ini termasuk ajaran-ajaran Islam. Harus dituntaskan perkara-perkara ini. Dan ketika diajak, ayo kita sama-sama berantas kesyirikan. Atabi kanak. Ya periologi. Tabi di ya periologi. Permisi dia. Suruh jalan keluar. Sebab jamaah ini luar biasa musuhnya. Sebab kalau dibahas kesyirikan, sudah berasanji kena. Ini berhadapan dengan kiai. Padahal ini harus terbahas. Apalagi negeri sudah diperhadapkan dengan bencana-bencana besar. Tak satupun bencana yang Allah beritakan dalam Quran kecil pasti sebab besarnya adalah kesyirikan. Dan apa yang terjadi di negeri kita tidak lepas dari kesyirikan. Merata jemaah. Terlalu banyak acara-acara yang ditetapkan secara resmi. Acara resmi sebuah kabupaten dan yang semisalnya, yang hakikatnya adalah kesyirikan besar. Anggap misalnya di Samarinda. Samarinda. Brau. Ada acara erau. Acara penghormatan terhadap cerita dongeng asal kerajaan negeri ini. Penghormatan terhadap naga. Acara basa-basa. Pada acara ini acara basa-basa. Semua orang harus kena air dan tidak boleh marah. Dilepaslah naga buatan. Ya, setelah dilepas di sungai orang berebut jadi ambil ininya, ambil ininya, ambil itunya. Dalam rangka menghormati, membesarkan, memuliakan makhluk dari dongeng. Luar biasa gobloknya manusia. Makhluk dari dongeng. Berarti bukan makhluk. Sekedar dongeng. Sesuatu yang tidak ada. Dibesar-besarkan. Ada ikhwan bro. Ceritanya katanya begini. Dulu sekitar itu sungai Mataram meluap. Banjir besar kerajaan ini. Akibatnya. Kemudian ada naga yang membawa seorang anak bayi. Anak bayi ini yang menjadi raja ketika itu. Tumbuhlah ini. Naga ini dimuliakan sebab dia mendatang membawa raja ini. Cocok memang sebab ada sungai di situ. Tempatnya naga ini. La ilaha illallah jemaah. Tidak usah jauh-jauh di Sulawesi. Di beberapa kabupaten banyak acara-acara. Dan selalu lebar lanjutnya mungkin masih kabur-kabur. Ya banyak yang kabur. Kan itu kan salawat. Kan itu kan cinta kepada Nabi. Kan itu kan. Banyak-banyak subhatnya. Coba lihat di beberapa kabupaten. Dihidupkan kembali. Adat-adat apa? Adat-adat penyembahan. Lihat misalnya di Takalar. pemagang terhadap bambu berjalan. Apa ini? Seperti itu. Bambu bisa berjalan katanya. Dipotongkan sapi. Gobloknya manusia. Ini sembilan besar. Dalam rangka apa ya? Pariwisata dan semisalnya. La ilaha illallah. Tidak pantas jemaah. Dan ini banyak sekali yang seperti ini. Ini musibah besar jemaah. Dekat-dekat kuburan Syekh Yusuf tetap ramai. Mau jadi apa? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjun ke medan ini, harus berpikir berapa kali lipat. Tapi justru di sinilah jalannya Rasulullah Subhanahu wa taala dan para pengikutnya. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sallallahu ala Muhammad wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu